Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan mengambil dari kitab yang telah dipilihkan oleh Asy-Syaikhul Muhaddits Muhaddisul Asr Al-Albani rahimahullahu taala, yang beliau beri judul Sahih Al-Adabil Mufrad, masih di dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Rangkaian bab tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan hukum-hukum yang terkait dengannya. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua terkait dengan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula terkait dengan orang tua yang berstatus sebagai orang kafir ataupun orang yang fasik. Baik, kita masih pada bab yang ke-8, babu yabarru walidayh ma lam yakun ma'siyah. Bab kewajiban berbakti kepada kedua orang tua selama itu bukan maksiat. Masuk pada hadis yang kedua di dalam bab ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu beliau dan bapaknya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, anak dan bapak adalah dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr termasuk sahabat yang dikenal dengan ilmu dan ibadah, ilmu yang luas dan rajin beribadah. Dan beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuridul jihad. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berjihad. Jadi orang tersebut menyampaikan keinginannya untuk ikut berjihad. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun walidat, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala na'am, maka ia berkata iya. Faqala fa fihima fajahid, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka pada keduanya hendaklah engkau berjihad, yaitu berjihad di dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Baik. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat berharga yang mesti kita petik. Walaupun hadis ini sangat singkat sekali, namun di antara keistimewaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau tidak diberikan kepada para nabi yang lain, yaitu jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun bermakna luas. Kalimat-kalimat yang ringkas namun bermakna luas. Ya. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran yang sangat berharga, di antaranya yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah kita maklumi bersama, berjihad di jalan Allah, berperang di jalannya melawan orang-orang kafir adalah amalan yang sangat agung. Betapa tidak seseorang harus mengorbankan nyawanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejumlah hadis telah menunjukkan hal tersebut, bahkan telah dijanjikan bahwasannya orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah menjamin baginya surga. Dan juga dampak yang sangat baik bagi Islam dan kaum muslimin dari amalan jihad tersebut. Makanya amalan jihad termasuk ibadah yang pahalanya akan terus mengalir. Pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang berjihad itu sudah meninggal dunia. Karena jihad itu memberikan pengaruh yang baik terhadap Islam dan kaum muslimin. Menguatkan Islam dan kaum muslimin. Melindungi Islam dan kaum muslimin. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Akan tetapi ternyata pahala jihad tersebut tidak melebihi pahala berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Ada seseorang ingin berjihad di jalan Allah, ingin mendaftar ikut jihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad saja di rumah, yaitu berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan apa? Berbakti kepada kedua orang tua lebih tinggi kedudukannya dan lebih besar pahalanya dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini yang pertama. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini bahwasannya di dalam berbakti kepada kedua orang tua perlu kesungguhan, usaha, kerja keras, kesabaran dan perjuangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihi ma fajahid." Maka hendaklah pada keduanya, yaitu dalam berbakti pada keduanya, engkau berjihad. Engkau berjihad. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerahkan semua potensi. Dan itu makna jihad. Itu makna jihad. Badlul wus'i fi sabilillah. Jihad itu makna umumnya adalah mengerahkan segala kemampuan. Badlul juhud. Mengerahkan segala potensi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah kita diperintahkan di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Artinya, kita harus berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita semampu mungkin. Semampu mungkin. Dan di dalam berbakti kepada kedua orang tua perlu adanya kesabaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berjihad. Dan jihad itu butuh kesabaran. Ya. Seperti ketika keinginan orang tua tidak sesuai dengan kemauan kita. Nah, ini butuh kesabaran untuk menundukkan keinginan kita mengikuti keinginan orang tua. Seperti orang tua yang mungkin banyak permintaan, banyak merepotkan, butuh kesabaran dan butuh perjuangan. Itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat yang telah diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Berjihadlah. Artinya perlu kesungguhan, kesabaran dan perjuangan di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Dan pahala seseorang itu sesuai dengan kadar capeknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semakin kuat kesabaran kita dan usaha serta perjuangan kita di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Baik. Pelajaran yang berikutnya, hadis yang mulia ini di dalamnya terkandung isyarat bahwasannya masa hidup orang tua adalah ghanimah yang sangat besar bagi kita. Iya. Bagaikan ghanimah harta rampasan perang bagi kita. Harta yang sangat berharga bagi kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Maka ini ada isyarat pentingnya kita memanfaatkan masa hidup orang tua. Dan ini insyaallah akan datang pada hadis setelahnya tentang hal tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya, ada pelajaran lain yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mesti dengan ilmu dan bimbingan ulama. Mesti dengan ilmu dan bimbingan ulama. Perhatikan dalam hadis ini, sahabat yang mulia ketika beliau ingin berjihad di jalan Allah, maka beliau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan ilmunya terlebih dahulu. Dan yang beliau tanyakan hanyalah salah satu cabang ilmu yang terkait dengan jihad. Padahal masih banyak yang lain yang perlu dipelajari. Sebab jihad adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah syaratnya harus dengan ilmu. Karena ibadah dipersyaratkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar niat yang baik saja. Niatnya sudah benar. Ingin berjihad di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan agama Islam dan mengalahkan orang-orang kafir. Tetapi kalau caranya tidak benar, tidak berdasarkan tuntunan ilmu yang sahih, maka percuma. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jangan tertipu dengan seruan-seruan jihad atau dengan setiap orang yang punya semangat ingin berjihad dan selalu menyerukan jihad. Lihat dulu apakah jihadnya berdasarkan ilmu yang benar, berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hanya orang-orang yang sedang mabuk semangat saja tanpa ilmu. Iya. Dan ini yang banyak terjadi. Sehingga jihad mereka bukan mendatangkan kemaslahatan bagi Islam, justru kemudaratan. Ini yang terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memberikan contoh kepada kita, jihad itu harus dengan ilmu dan juga dengan bimbingan para ulama. Jihad yang tidak dibimbing oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah selamanya adalah jihad yang menyimpang dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini juga terkait dengan jihad, bahwasannya jihad itu harus dengan izin orang tua dan juga izin pemerintah. Iya. Tetapi yang dimaksud jihad dengan izin orang tua ini hanyalah jihad yang sifatnya fardu kifayah. Sebab kalau jihad fardu ain, maka hendaklah kita minta izin kepada orang tua kita, tetapi andaikan orang tua tidak mengizinkan, maka tidak ada ketaatan, tidak ada ketaatan di dalam perkara maksiat kepada makhluk. Ya, sebab jihad itu bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi fardu ain. Harus dengan izin orang tua. Ya, harus dengan izin orang tua. Maka ini salah satu kebodohan. Orang yang mengaku berjihad di jalan Allah, tetapi dia tidak minta izin orang tuanya, bahkan dia sudah tahu kalau dia minta izin, gak akan diizinkan oleh orang tuanya, kemudian dia melakukan jihad dengan cara melakukan pengoboman terhadap orang-orang kafir, dan dia juga ikut mati bersama. Nah, ini jihad yang menyimpang dari ajaran Islam, melakukan bom bunuh diri, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya, ini termasuk bunuh diri yang diharamkan di dalam Islam. Baik. Kemudian perlu izin pemerintah. Makanya sahabat ini ketika dia ingin berjihad, dia tidak kemudian langsung turun pergi ke medan jihad begitu saja. Atau dia menyusun kekuatan sendiri, kumpul beberapa orang, kemudian pergi berjihad begitu saja, tidak. Tetapi dia datang kepada Rasulullah SAW sebagai pemerintahnya di masa tersebut. Dan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi." Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya dan membentengi musuh dengannya. Dijelaskan oleh para ulama, hadis yang mulia ini menunjukkan berjihad harus bersama pemerintah atau harus dengan izin pemerintah. Iya. Makanya orang yang pergi berjihad, misalkan jihad di luar negeri tanpa izin pemerintahnya, ini adalah jihad yang batil. Ini adalah jihad yang batil. Ini adalah ibadah yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat mengherankan ketika dia wafat di medan jihad tersebut, padahal dia menyelisihi petunjuk syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebagian orang yang mengaku ahlus sunnah memuji-muji jihad yang telah dia lakukan. Iya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita berjihad harus dengan izin pemerintah. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab tentang orang yang mendapati kedua orang tuanya namun dia tidak masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ragima anfuhu. Celakalah seseorang. Tiga kali dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, man? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu orang yang celaka? Qala man adraka walidayhi indahu al-kibar au ahadahuma fadakhalan nar. Celakalah seseorang yang mendapati, kata Rasulullah SAW, celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya berada di sisinya dalam keadaan sudah tua, atau salah satu dari kedua orang tuanya tersebut, fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka. Artinya karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, menyebabkan dia masuk neraka. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, peringatan keras dari Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dan malah berbuat durhaka pada kedua orang tuanya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ragima anfuhu, sangat celaka dia. Ini kalau makna bahasanya, ragima anfuhu artinya adalah tanah bercampur kerikil kena di hidungnya. Ya, tanah bercampur kerikil kena di hidungnya. Ya. Ini maknanya secara bahasa. Tapi yang diinginkan di sini, dia sudah sangat celaka. Sampai 3 kali dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan peringatan yang sangat keras, bahwa dia betul-betul orang yang celaka. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dalam hadis yang mulia ini terdapat peringatan bagi kita, pelajaran yang penting bagi kita tentang salah satu pintu surga. Salah satu pintu surga yang ada di rumah kita, enggak perlu kita repot-repot. Enggak perlu kita repot-repot mencari yang lain. Sudah ada di rumah kita, jangan kita sia-siakan. Yaitu keberadaan orang tua di rumah kita. Ini adalah pintu surga. Tetapi sekaligus bisa menjadi pintu neraka. Na'udzubillah. Barang siapa yang durhaka pada kedua orang tuanya, maka itulah pintu neraka baginya. Barang siapa yang berbakti, berbuat baik, selalu memuliakan orang tuanya, maka itulah pintu surga baginya. Iya. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, celaka dia. Sungguh dia orang yang tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu keberadaan orang tuanya. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita selalu memandang kedua orang tua kita, terutama ketika mereka sudah mencapai umur tua. Nah ini pelajaran yang juga sangat penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Bahwasannya, ketika orang tua sudah mencapai umur tua, itu harus diberikan perhatian yang lebih besar. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika keduanya sudah mencapai umur tua, atau salah satu dari keduanya. Ini ada peringatan bagi kita. Ketika mereka sudah mencapai umur tua, harus lebih diberikan perhatian, melebihi ketika mereka masih muda atau masih kuat. Ketika mereka sudah tua dan sudah lemah, semakin tua dan semakin lemah, harus lebih diberikan perhatian dibanding sebelumnya. Ketika mereka masih muda dan kuat. Baik. Maka ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memandang orang tua kita sebagai kenikmatan. Jangan pernah kita menganggap keberadaan orang tua kita bersama kita adalah sebagai beban. Bodoh sekali kita kalau begitu. Justru itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu untuk kita masuk ke dalam surga. Dan bisa jadi, apabila kita tidak memasuki pintu ini, seluruh pintu Allah tutup sebagai hukuman bagi kita. Iya, seluruh pintu Allah tutup, tidak ada lagi kebaikan yang Allah bukakan bagi kita sebagai hukuman bagi kita. Karena ini adalah pintu yang besar. Barang siapa tidak mensyukurinya, maka Allah akan cabut kenikmatan-kenikmatan darinya. Kalau dia bersyukur, yaitu dengan cara dia memuliakan orang tuanya, mensyukuri nikmat keberadaan orang tua di sisinya, maka Allah akan bukakan baginya pintu-pintu kebaikan yang lain. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun apabila kalian ingkar, maka azabku sangat pedih. Jadi, jangan harap lagi kebaikan apabila seseorang sudah menyia-nyiakan orang tuanya. Allah akan timpakan kepadanya hukuman dengan ditutup pintu-pintu kebaikan yang lain. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu dan rasa takut mereka. Jangan sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Seperti yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu yang mendasari semangat mereka. Perhatikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang, para sahabat takut. Jangan sampai mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang celaka. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa golongan yang celaka itu ya Rasulullah?" Maka ini menunjukkan semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW didasarkan oleh rasa takut. Jangan sampai mereka terjerumus di dalam dosa. Iya. Dan juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, salah satu metode pendidikan Rasulullah SAW, yaitu dengan memancing sebuah pertanyaan atau menyampaikan kalimat yang akan membuat orang yang mendengarkannya menjadi perhatian. Ini penting sekali. Ya. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini metode pendidikan yang baik. Nabi SAW tidak langsung menyampaikan celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya dan seterusnya. Tetapi beliau berikan satu kalimat yang membuat para sahabat penasaran terlebih dahulu. Ketika mereka bertanya, ketika muncul rasa ingin tahu mereka, kemudian disampaikan ilmu, maka ini akan lebih kuat membekas di dalam jiwa mereka. Akan lebih kuat menempel di dalam benak mereka. Lebih sulit terlupa. Ini metode yang baik di dalam pendidikan. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab, tidak boleh seseorang memohonkan ampun bagi bapaknya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau yang berstatus sebagai seorang musyrik lagi kafir. Baik. Qala an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma fi qaulillahi azza wa jalla. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, tentang firman Allah azza wa jalla, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Apabila mencapai umur tua salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya dan mereka berada bersamamu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Wa khfid lahumu janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan sombong kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, fanasakhat hal ayatu fi bara'ah. Ayat tersebut dihapus, yakni dihapus hukumnya dengan satu ayat di dalam surat Bara'ah. Surat Bara'ah artinya surat At-Taubah. Maksudnya dihapus sebagian hukumnya, bukan semuanya. Yaitu pada surat At-Taubah ayat ke-113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kaum musyrikin itu adalah kerabat mereka yang terdekat, setelah jelas bagi mereka bahwasannya kaum musyrikin tersebut adalah ashabul jahim, para penghuni neraka jahannam. Na'udzubillah. Baik. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini, Imam Bukhari rahimahullahu taala memberikan judul tidak boleh memohonkan ampun terhadap seorang ayah yang musyrik. Kemudian beliau menyebutkan satu ayat tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang menghapus hukum tersebut. Menghapus hukumnya, bukan menghapus teksnya. Maka yang dimaksud oleh beliau, dahulu dibolehkan memohonkan ampun bagi orang tua yang musyrik. Kemudian hal itu dilarang. Ini makna hadis secara global. Baik. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah di dalam ayat surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ke-24 yang disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk lebih memperhatikan orang tua kita di masa tua. Di masa tua mereka. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mencapai umur tua salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya dan mereka berada di sisimu. Maka ini menunjukkan ketika orang tua sudah mencapai umur tua harus lebih diberikan perhatian. Iya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk mengucapkan ucapan yang dapat menyakiti mereka. Ini pelajaran yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan ucapan kita, hati-hati. Satu kalimat yang keluar dari lisan kita apabila menyakiti orang tua kita, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah menyatakan dalam ayat ini, "Fala taqul lahumu uff." Janganlah kamu berkata kepada keduanya uff. Uff itu dijelaskan para ulama artinya kalimat celaan yang paling ringan. Iya. Kalimat celaan terhadap orang tua atau penentangan terhadap orang tua atau bantahan terhadap orang tua yang paling ringan, yang paling halus, itu saja tidak boleh. Apalagi sampai membentak. Maka jelas sekali Allah mengatakan wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Ya. Baik dengan ucapan, demikian pula terlebih lagi dengan tindakan. Kalau dengan ucapan saja sudah terlarang, apalagi dengan tindakan. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Dan Allah melarang kita untuk menyombongkan diri terhadap orang tua kita. Serta memerintahkan kita untuk bersifat kasih sayang terhadap orang tua kita. Dan juga memerintahkan kita untuk selalu mendoakan mereka. Untuk selalu mendoakan mereka. Apa doanya? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sayangilah keduanya sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Nah, inilah yang dimaksudkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang telah dihapus hukumnya apabila orang tuanya musyrik. Maka di dalam ayat yang selanjutnya terkandung larangan mendoakan rahmat juga ampunan bagi orang tua yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita mensikapi orang tua kita yang musyrik. Apa yang kita sebutkan sebelumnya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat ini, itu semuanya hendaklah kita lakukan terhadap orang tua kita. Memberi perhatian kepada mereka. Terutama ketika mereka sudah mencapai umur tua. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar. Walaupun hanya sekedar uff. Tidak boleh membentak. Dan perintah mengucapkan ucapan yang mulia. Tidak boleh menyombongkan diri. Dan bersifat kasih sayang serta mendoakan. Semua itu berlaku bagi orang tua yang muslim maupun kafir. Hanya saja di bagian akhir ada pengecualian. Tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan. Iya. Tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan. Baik. Tetapi boleh saja mendoakan orang tua dalam perkara selain itu. Seperti mendoakan supaya dia dapat hidayah. Atau mendoakan dalam perkara duniawi. Iya. Supaya dia sehat-sehat misalkan, supaya rizkinya cukup, itu boleh. sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah taala dalam beberapa hadis berikutnya. Iya, berbuat baik di dalam perkara duniawi. Dan mendoakan orang tua agar dia mendapatkan hidayah. Ini termasuk sebesar-besarnya bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Karena dengan hidayah dia akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih, yaitu kekalnya orang-orang musyrik di dalam neraka. Baik, jadi tegas sekali ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan agar orang tua mendapatkan rahmat serta ampunan apabila dia kafir dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih hidup, lebih-lebih lagi ketika dia sudah mati. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kana uli qurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat. Ini, jadi ini berlaku umum, baik orang tua maupun siapa saja. Meskipun kerabat yang terdekat atau teman dekat, tidak boleh lagi kita mendoakan mereka mendapatkan rahmat serta ampunan. Iya. Kecuali mendoakan mereka supaya dapat hidayah atau mendoakan dalam perkara duniawi, maka itu dibolehkan. Baik. Oleh karenanya, pelajaran penting lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahaya kesyirikan. Dari ayat surat At-Taubah ayat ke-113, ayat yang mulia ini menunjukkan bahaya kesyirikan. Bahwasannya seseorang apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat apabila didoakan rahmat atau ampunan. Dan juga dilarang keluarga terdekatnya sekalipun. Bahkan meskipun keluarga terdekatnya adalah seorang nabi, orang yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah Tabaraka wa taala, maka Allah larang mendoakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang mendoakan pamannya Abu Talib, demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihi salam dilarang mendoakan bapaknya sendiri. Iya. Maka ini semua menunjukkan bahaya kesyirikan. Menunjukkan bahaya kesyirikan yang harus kita waspadai. Baik. Bab yang berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu birril walid al-musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Nah ini. Setelah sebelumnya Imam Bukhari menyebutkan larangan, larangan menyekutukan Allah, larangan mendoakan atau memohonkan ampun orang tua yang musyrik. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita tentang masih adanya peluang untuk berbakti kepada orang tua yang musyrik. Apa peluangnya? Jawabannya semua. Semua bentuk bakti kecuali yang mengandung maksiat, itu saja. Semua bentuk bakti kecuali yang mengandung maksiat, seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Itu berlaku bagi orang tua yang muslim maupun kafir, kecuali yang mengandung maksiat. Seperti memohonkan ampun bagi mereka atau memohonkan rahmat bagi mereka. Demikian pula apabila mereka memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala An Sa'd ibn Abi Waqqasin radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Sa'd bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi taala." Turun tentang aku, maksudnya aku yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut, 4 ayat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Sa'd bin Abi Waqqas. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba. Ibuku pernah bersumpah. Ibunya ketika itu kafir. bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Hatta ufarika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai aku meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sampai aku murtad. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka biha ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu mentaati keduanya, namun pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Surat Luqman ayat ke-15. Wasthaniya, dan yang kedua, anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani, bahwasannya aku pernah mengambil pedang yang aku sukai. Fakultu ya Rasulullah habli hadha, maka aku berkata, ya Rasulullah, berikan kepadaku pedang ini. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu ya Rasul, wahai Rasulullah, tentang al-anfal, harta rampasan perang. Jadi turunnya ayat tersebut dari sebab pertanyaan atau permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang kedua. Wa tsalitsa, yang ketiga, anni maridtu fa atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisf, bahwasannya aku pernah sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin membagi hartaku, bolehkah aku wasiatkan setengah hartaku untuk sedekah? Faqala la, maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Faqultu as-thuluts, maka aku berkata, kalau begitu sepertiga saja ya Rasulullah. Fasakata, maka Rasulullah SAW diam. Fakana thuluts ba'dahu jaizan, maka setelah itu sepertiga dibolehkan. Ya, di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan as-thuluts wa thuluts katsir, sepertiga boleh, itu pun sudah banyak. Warabi'ah, dan yang keempat, anni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar, dahulu aku pernah minum khamar, yaitu sebelum khamar diharamkan, bersama sekelompok orang ansar. Fadaraba rajul minhum anfi bilahyai jamal, maka ketika sudah mabuk, salah seorang dari kaum ansar itu memukul hidungku dengan rahang ontah. Ini orang mabuk ini ceritanya. Fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamar, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang hal tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Baik, inilah penuturan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tentang sebab diturunkannya atau ditetapkannya 4 hukum dari kisah beliau. Baik, di dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah bolehnya menceritakan keutamaan diri sendiri sebagai pengajaran. Ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini keutamaannya. Ditetapkan hukum, diturunkan ayat, disebabkan kisah beliau. Maka ini menunjukkan keutamaan. Iya. Namun harus waspada dari sifat ujub dan sombong. Ini harus dijauhi. Ujub dan sombong. Kagum terhadap diri dan lupa dengan nikmat Allah. Dia menganggap keutamaan yang Allah berikan kepadanya karena kehebatannya, bukan karena kenikmatan dari Allah. Dan yang lebih berbahaya adalah kesombongan. Merasa lebih hebat daripada yang lain dan menganggap orang lain lebih rendah daripadanya. Ini sifat yang sangat tercela. Baik, ini yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hadis ini menunjukkan kesungguhan kaum musyrikin di dalam mendakwahkan kesyirikan. Luar biasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, apabila kedua orang tuamu memaksamu, artinya berusaha sekuat tenaga untuk memaksamu untuk agar kamu menyekutukan aku. Jadi mereka punya usaha dan kesungguhan serta perjuangan di dalam mendakwahkan kesyirikan. Kalau begitu, kaum muslimin yang harusnya lebih pantas untuk semangat di dalam mendakwahkan tauhid. Mengapa mereka semangat? Mereka berkorban. Bukan hanya harta, bahkan jiwa mereka korbankan untuk mendakwahkan kebatilan, mengajak kepada kesesatan. Terserah mereka sadar atau tidak. Yang pasti mereka punya usaha. Mereka sadar atau tidak berada di atas kesesatan atau di atas kebenaran. Mereka mengira mereka di atas kebenaran. Jadi kaum muslimin yang seharusnya lebih pantas, lebih patut, lebih wajib untuk semangat di dalam mendakwahkan yang hak, untuk berkorban, baik berkorban harta, waktu, tenaga, fikiran, jiwa, dan seterusnya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad. Bagaimana pengorbanannya, bagaimana usahanya yang keras agar anaknya kembali murtad sampai dia mogok makan dan minum. Ya, coba. Hati anak siapa yang tidak akan bersedih melihat ibunya mogok makan dan minum? Bahkan disebutkan di dalam riwayat Muslim, dan ini riwayat yang lebih sahih, ibunya itu sampai pingsan. Ya. Bahkan dia sampai mengatakan, "Za'amta annallaha wassaka biwalidayk wa ana ummuk wa ana amuruka bihada." Kamu kan bilang bahwa Allah mewasiatkanmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Coba lihat usahanya agar anaknya murtad kembali. Bukankah kamu juga bilang agar bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, dan aku ini adalah ibumu. Aku perintahkan kamu untuk murtad. Maka makathat salasan hatta gushya alaiha minal jahdi. Sampai 3 hari dia melakukan itu, memaksa anaknya murtad dalam keadaan dia tidak mau makan dan minum. Pada akhirnya apa yang terjadi padanya? Pingsan. Ibunya sampai pingsan. Iya. Ketika dia pingsan, salah seorang anaknya memberikan minum. Ketika dia sadar dari pingsannya, apa yang dia lakukan? Dia doakan anaknya dengan doa yang jelek. Coba lihat. Usaha orang tuanya untuk memurtadkan anaknya. Dipaksa. Dikasih syubhat. Didoakan jelek. Ya. Jadi, demikian kesungguhan mereka. Oleh karena itu, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya kesungguhan seseorang di dalam berdakwah, niat yang benar dalam berdakwah, itu bukan jaminan akan kebenaran dakwah yang dia serukan. Belum tentu. Kalau cuma sekedar kesungguhan, ya, pergi sampai 3 hari lamanya baru pulang, atau 40 hari lamanya baru pulang, atau 4 bulan sampai ke India, Pakistan, dan seterusnya, itu bukan jaminan bahwa dakwahnya di atas kebenaran. Kalau cuma itu, kaum musyrikin juga punya seperti itu. Tetapi lihat, apa yang dia dakwahkan, apakah sesuai dengan dalil Al-Quran was sunnah atau tidak. Nah ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang berikutnya, hadis yang mulia ini menunjukkan bahaya kebodohan. Bahaya kebodohan. Bahwasanya orang yang bodoh itu, meskipun dia niat baik, ingin melakukan perbaikan, tetapi hakikatnya dia sedang merusak dalam keadaan dia menyangka sedang melakukan perbaikan. Ini yang dilakukan oleh Ummu Sa'ad. Orang tua mana yang menginginkan kejelekan untuk anaknya? Ummu Sa'ad mengira dia menginginkan anaknya menjadi baik. Dia mengajak anaknya kepada kebaikan. Tapi karena kebodohannya, justru anaknya yang sudah baik ingin dia rusak. Ingin dia rusak. Oleh karena itu, pelajaran penting lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya orang tua yang paling sayang kepada anaknya, yang sebetulnya paling baik kepada anaknya bisa jadi orang yang justru paling berbahaya kepada anaknya. Yeah. Ini yang juga pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya apa artinya fitrah? Tauhid, Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Perhatikan jamaah sekalian, siapa yang menjerumuskan anaknya ke dalam azab yang sangat pedih? Orang tuanya. Hati-hati. Tidak setiap yang dikatakan orang tua adalah kebaikan. Tidak setiap niat baik orang tua betul-betul adalah kebaikan. Harus ditimbang dengan ilmu yang sahih, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini peringatan yang sangat besar bagi setiap orang tua. Di dalam mendidik anaknya, mesti dengan ilmu. Jangan hanya sekedar perasaan. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan kebanyakan orang. Harus dengan ilmu yang sahih dari Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Ini bahaya orang tua. Anaknya sudah baik, malah mau dia rusak. Iya. Kemudian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya mempertahankan kebenaran, berpegang teguh dengan tauhid, butuh usaha, kesabaran, dan pengorbanan. Coba perhatikan bagaimana kesabaran Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ibunya dan pengorbanan yang besar. Ya. Sebagaimana pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa orang yang menentang kebenaran, yang menghalangi langkah kita untuk mengikuti jalan kebenaran, bisa jadi orang yang paling kita cintai, yaitu orang tua kita, apakah ibu kita, bapak kita, ataupun keluarga kita yang lain. Jadi ini adalah resiko-resiko yang harus sudah kita pahami terlebih dahulu, sehingga ketika mereka menentang jalan kita, ketika kita mengikuti jalan kebenaran, maka kita harus bersabar menghadapinya. Yeah. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini menunjukkan pentingnya seseorang itu berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan kebenaran, dengan tauhid dan sunnah. Jangan dia ikuti perasaan. Yeah. Coba lihat seperti apa perasaan sedih yang ditanggung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas melihat orang yang sangat dia cintai, ibunya yang telah melahirkannya, yang juga sangat sayang kepadanya, menahan lapar dan minum sampai 3 hari 3 malam. Coba kalau Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti perasaan, kasihan, sudahlah saya murtad saja, kasihan orang tua saya. Tidak, beliau tidak mengikuti perasaan. Kita cinta kepada keluarga kita, kita cinta kepada kedua orang tua kita, tetapi Allah harus lebih kita cintai. Kebenaran harus lebih kita cintai. Harus lebih kuat kita berpegang teguh dengan kebenaran tersebut supaya tidak terbawa oleh perasaan. Iya. Kemudian, pelajaran penting yang terkait dengan bab ini adalah tidak boleh menaati perintah orang tua yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak berdasarkan ilmu. Iya. Tidak boleh mentaati perintah orang tua yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak berdasarkan ilmu. Apalagi memerintahkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Artinya, semua perintah orang tua kita, meskipun dia kafir, apalagi masih muslim, walaupun dia fasik, suka melakukan dosa besar, suka melakukan bid'ah dan perbuatan maksiat, semua yang mereka perintahkan wajib untuk kita turuti. Satu saja yang tidak boleh, yang Allah larang, yaitu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan maksiat terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Iya. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Maka jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, janganlah kamu taati. Janganlah kamu taati. Ya. Ini menunjukkan seorang muslim harus lebih mementingkan keridhaan Allah dibandingkan keridhaan makhluk, meskipun makhluk tersebut adalah orang yang paling dia cintai, yaitu orang tuanya sendiri. Apalagi cuman sekedar atasannya di kantor misalkan, atau siapapun, orang tuanya saja tidak boleh dia turuti apabila memerintahkan maksiat kepada Allah. Demikian pula seorang istri terhadap suami. Kewajiban seorang istri untuk selalu taat kepada suaminya. Tapi kalau kemudian suaminya memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dia taat kepadanya. Iya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan. Maka sebagian orang yang lebih mengutamakan kecintaannya kepada makhluk, lebih mengutamakan ketaatannya kepada makhluk, lebih mengutamakan mencari keridhaan makhluk daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia telah membahayakan dirinya sendiri. Baik. Jadi tidak boleh mentaati perintah orang tua apabila perintah itu mengandung kemaksiatan, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Apakah maksudnya ada syirik yang berdasar ilmu? Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Dikatakan para ulama, makna ayat ini adalah bayanul haqiqah la mafhuma laha. Ayat ini maksudnya syirik yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya itu penjelasan hakikat. Tidak ada mafhumnya. Tidak ada mafhum kalau begitu ada syirik yang berdasar ilmu, tidak. Tetapi menjelaskan kenyataan bahwa syirik itu selamanya tidak berdasarkan ilmu. Itu maknanya ya, jangan salah pahami. Bahwa syirik itu selamanya tidak berdasarkan ilmu. Dan tidak akan pernah terjadi kesyirikan kecuali karena adanya kebodohan. Inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, atau dari ayat yang mulia ini. Bahwa kesyirikan itu selamanya tidak berdasarkan ilmu. Kesyirikan itu selalu berdasarkan kebodohan. Maka di dalam ayat yang mulia ini terkandung peringatan akan bahaya kebodohan, terutama bodoh terhadap ilmu tauhid. Maka inilah ilmu yang penting untuk dipelajari, ilmu yang paling penting untuk dipelajari, ilmu tentang tauhid. Tidak akan pernah terjadi kesyirikan sebelum adanya kebodohan dan adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, tidak berdasarkan dalil-dalil yang sahih, namun hanya berdasarkan kebodohannya. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis atau dari ayat yang mulia ini, penegasan bahwasannya wajib untuk tetap mempergauli orang tua dengan baik meskipun dia kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya, yaitu kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap berlaku baik dengan semua bentuk kebaikan. Dengan semua bentuk kebaikan. Nanti di dalil yang berikutnya ada pengecualian-pengecualian. Tetapi ayat ini umum. Dengan semua bentuk kebaikan. Apakah dengan harta kita, dengan ucapan kita, dengan tenaga kita, pikiran kita, semuanya. Semuanya. Tetap kita berlaku baik meskipun dia kafir. Ini bagi orang tua kita yang kafir. Terlebih lagi apabila orang tua kita masih muslim. Meskipun dia melakukan dosa besar, meskipun dia melakukan banyak kebid'ahan. Iya. Apalagi kalau orang tua kita alhamdulillah orang yang baik, seorang ahlus sunnah. Maka tentunya lebih ditekankan lagi untuk kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik. Kemudian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini atau dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban mendakwahi orang tua. Kewajiban mendakwahi orang tua. Bukannya kita yang menuruti dakwah mereka kepada kesesatan, kepada kesyirikan. Tetapi kita yang harus mendakwahi mereka kepada kebaikan. Dan ini yang dilakukan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tetap berpegang teguh dengan kebenaran dan tetap mendakwahi ibunya. Bukan malah menuruti dakwah ibunya yang masih musyrik ketika itu kepada kesesatan. Ya. Namun, perlu diperhatikan, mendakwahi orang tua dan secara umum, hukum asal di dalam berdakwah adalah dengan kelembutan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, tentunya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini secara umum, dakwah kepada orang lain, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Iya. Maka harus diperhatikan, di dalam berdakwah, hendaklah kita mengucapkan kata-kata yang lemah lembut dan berlaku baik kepada kedua orang tua kita. Pelajaran lainnya yang ada dalam hadis ini terkait dengan harta rampasan perang, bahwasannya itu harus dibagi oleh pemimpin, oleh amir. Kemudian pelajaran berikutnya terkait dengan wasiat sebelum wafat. Wasiat sebelum wafat. Bahwasannya ini dibolehkan di dalam syariat. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum inda wafatikum. Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian wafat. Artinya apa? Seseorang itu boleh, dan itu adalah sedekah dari Allah kepadanya, untuk mewasiatkan sepertiga dari hartanya sebelum dia wafat. Maksudnya sepertiga untuk disedekahkan. Dan itu adalah jumlah yang paling maksimal. Jumlah yang paling banyak. Iya. Tidak boleh dia sebelum wafat berwasiat menyerahkan lebih dari sepertiga hartanya kepada orang lain. Misalkan kepada saudaranya yang fakir, atau kepada anak yatim, atau kepada penuntut ilmu. Tidak boleh dia mewasiatkan lebih dari sepertiga. Iya. Maksimal sepertiga. Dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Artinya, itulah hartanya yang akan dia bawa sampai di akhirat. Itulah hartanya yang akan dia bawa sampai di akhirat. Iya. Namun, tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka ini menunjukkan apa? Lebih penting baginya untuk memperhatikan haknya ahli waris. Haknya ahli waris. Iya, makanya dalam riwayat yang lebih sahih, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhara warathataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, sehingga mereka kemudian meminta-minta kepada manusia. Artinya, ketika seorang itu sudah mau meninggal dunia, lebih penting baginya untuk memperhatikan hak ahli warisnya. Iya. Untuk memperhatikan hak ahli warisnya. Makanya ada hukum, kalau seorang suami misalkan, dia menceraikan istrinya ketika dia sakit menjelang wafat, maka itu istrinya tetap mendapatkan harta warisan. Ya, tidak boleh dia ceraikan istrinya ketika dia sakit mau wafat. Karena bisa jadi dia sengaja menceraikan supaya istrinya enggak dapat warisan, padahal itu sudah haknya. itu sudah haknya. Iya. Jadi tetap istrinya mendapatkan warisan walaupun dia sudah ceraikan, karena dia ceraikan ketika dia sakit mau mati. Ini tidak boleh. Tidak boleh dia lakukan. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah jeleknya khamar dan pengharamannya untuk selama-lamanya. Iya. Coba lihat, jeleknya khamar, mereka yang tadinya berteman bisa jadi perang, bisa jadi permusuhan, dan berbagai macam kemungkaran yang lainnya kalau orang sudah tertutupi akalnya. Makanya dinamakan khamar, yang artinya berasal dari kata tertutup, karena dia menutupi akal. Makanya pada akhirnya khamar diharamkan untuk selama-lamanya. Baik, kita masuk hadis yang berikutnya. Baik, mungkin ini hadis yang terakhir atau dua lagi yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Qala rahimahullah an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabiyah yang mulia Asma bintu Abi Bakar, salah seorang putri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, saudarinya Aisyah. Qalat, ia berkata, atatni ummi raghibah fi ahdin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan berkeinginan menyambung hubungan denganku. Ibunya masih kafir. Itu di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha, maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyambung hubungan dengannya? Qala na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala Ibnu Uyainah, dikatakan oleh Ibnu Uyainah, yaitu Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya tentang kejadian tersebut, yaitu tentang kisah Asma, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahina ayat ke-8, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah kasih sayang adalah fitrah manusia. Kasih sayang terhadap kerabat, terhadap keluarga adalah fitrah manusia yang dimiliki oleh setiap manusia meskipun dia kafir. Meskipun dia kafir. Dan ini adalah satu bagian yang dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk dari satu kasih sayang Allah. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah menciptakan 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut Allah turunkan satu di dunia. Satu saja. 99 Allah tahan. Dan satu rahmat tersebut dibagi-bagi oleh seluruh makhluk, termasuk orang kafir pun dapat. Sampai binatang buas pun dapat, sehingga dia tidak menerkam anaknya sendiri. Iya. Jadi ini sifat fitrah manusia. Adanya sifat kasih sayang terhadap keluarga meskipun kafir. Iya. Makanya orang kafir punya kasih sayang terhadap keluarganya, padahal keluarganya mukmin. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin tidak punya kasih sayang terhadap keluarganya yang juga sama-sama beriman? Iya. Namun sayang sekali, kasih sayang dari orang-orang kafir ini hanyalah kasih sayang di dunia ini saja. Tidak akan bertahan sampai di akhirat kelak. Di akhirat kelak, orang kafir akan memusuhi orang-orang yang beriman. Dan di antara mereka, di antara orang-orang yang kafir itu, yang dulu berkasih sayang di dunia, akan saling bermusuhan. Sebagaimana yang Allah tegaskan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang pada hari kiamat akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Baik. Pelajaran yang berikutnya, hadis yang mulia ini menunjukkan pentingnya kedudukan orang tua. Sehingga Rasulullah SAW mengizinkan Asma untuk tetap menyambung hubungan dengan orang tuanya meskipun kafir. Ini kafir. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Berarti dia masih jauh lebih mulia dan harus lebih kita hormati. Betapapun dosa yang dia lakukan. Walaupun dia, misalkan orang tua, seorang bapak, seorang suami menzalimi istrinya, menzalimi ibu kita. Itu dosa-dosa dia sendiri. Adapun kita tetap berlaku baik kepadanya. Iya, dan melakukan perbaikan. Jangan turut campur memperkeruh suasana. Iya. Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi, yang kafir saja diperintahkan kita untuk berbakti. Apalagi yang masih mukmin, meskipun dia pelaku dosa besar. Terlebih lagi, apabila orang tua kita, alhamdulillah, orang yang baik, yang selalu taat kepada Allah, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kewajiban menafkahi orang tua walaupun kafir. Disebutkan para ulama, hadis yang mulia ini terkandung kewajiban menafkahi orang tua meskipun dia kafir. Iya. Baik. Dan juga secara umum, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini dan dari ayat yang disebutkan di situ, bolehnya berbakti kepada kedua orang tua dan bahkan boleh berbakti atau berbuat baik kepada seluruh orang kafir, tapi dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Iya. Jadi, dalam ayat tersebut, kita diperintahkan atau dibolehkan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbuat baik kepada seluruh orang kafir. Namun, dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah, mereka tidak memerangi agama Islam. Ini syarat yang pertama. Tidak memerangi agama Islam. Iya. Tidak memerangi agama Islam. Jelas ya dalam ayat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama. Syarat yang kedua, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Iya. Jadi ini dua syarat. Tidak memerangi di dalam agama. Baik. Tidak membenci agama Islam dan tidak ada usaha-usaha untuk memerangi agama Islam. Maka, ini syaratnya untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasannya surat Al-Mujadalah ayat ke-21 sampai ke-22 tentang larangan berkasih sayang atau perintah memusuhi orang-orang kafir. Dan tidak boleh berbuat baik kepada mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati suatu kaum, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Maka diperkecualikan dari itu, orang-orang kafir, kita melakukan kebaikan kepada mereka dengan syarat mereka tidak memerangi agama, tidak memusuhi agama Islam. Iya. Dan kebaikan yang dimaksudkan di situ adalah kebaikan di dalam perkara duniawi. Bukan membantu mereka dalam perkara agama atau dalam menyiarkan agama mereka, seperti membantu perayaan Natal misalkan, atau membantu kesyirikan dan ibadah-ibadah mereka yang menyekutukan Allah, ini tidak boleh. Ya, atau membantu membangun gereja misalkan, ini enggak boleh. Walaupun kita juga dapat untung. Misalkan kita pekerja yang biasa membangun atau memborong sebuah bangunan, kita juga dapat untung, enggak boleh. Itu termasuk ta'awun. Tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Baik. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari sini, bahwasannya hubungan karena agama itu lebih penting daripada hubungan karena nasab. Iya. Hubungan karena agama lebih penting daripada hubungan karena nasab. Demikian pula, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya memusuhi agama Islam. Apa maksudnya? Yaitu memusuhi seorang muslim disebabkan karena ketaatan yang dia kerjakan. Ini bahaya. Bahaya sekali. Ya. Maka Allah melarang kita berlaku baik terhadap orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Ya. Maka ini menunjukkan bahaya memusuhi agama Islam, yaitu memusuhi seorang muslim karena amalan kebaikan yang dia amalkan, karena sunnah yang dia amalkan. Ini bahaya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Hati-hati, jangan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali Allah. Jangan kita musuhi mereka. Baik. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan pentingnya ilmu dan pentingnya untuk selalu bertanya kepada para ulama. Inilah yang dilakukan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepada orang yang berilmu, dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus mengingatkan kepada kaum wanita bahwasannya sifat malu wanita tidak boleh menghalanginya dari menuntut ilmu. Oleh karenanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu nisa'al ansar, lam yamna'hunna al-haya'an dinihinna. Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari hukum-hukum agama. Iya. Untuk mempelajari hukum-hukum agama. Seorang wanita mungkin malu bertanya kepada seorang ulama karena dia laki-laki. Tetapi rasa malu tersebut tidak boleh menghalanginya untuk menuntut ilmu agama dari ulama tersebut. Iya. Dan dikatakan oleh para ulama, la yata'allamul ilm mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa menuntut ilmu orang yang malu menuntut ilmu dan juga orang yang sombong. Iya. Ini penghalang di dalam menuntut ilmu. Namun tentunya dengan adab yang baik. Dengan adab yang baik dan dengan menjaga dari berbagai macam fitnah. Ini teladan para sahabiat, para sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mereka tetap menuntut ilmu dari beliau. Baik. Oleh karena itu pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, teladan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam semangat menuntut ilmu dan usaha untuk mengetahui hukum syariat serta lebih mengutamakan agama di atas kekerabatan. Demikian pula disebutkan para ulama bolehnya melakukan safar untuk menziarahi kerabat. Meskipun yang safar di sini adalah ibunya yang masih kafir, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela hal tersebut. Namun tentunya sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu wanita harus disertai dengan mahram. Ya. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan keutamaan sahabiat yang mulia Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Banyak sekali jasa-jasa beliau terhadap Islam dan beliau adalah anaknya Abu Bakar serta istri Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya dan ini adalah hadis yang terakhir insyaallah pada kesempatan ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat kain yang bercampur sutera dijual. Pernah melihat dijualnya kain yang bercampur sutera. Faqala ya Rasulullah ibta hadihi falbasha yawmal jum'ah. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, belilah pakaian ini dan gunakanlah pada hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, dan ketika datang kepadamu utusan-utusan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalahu. Sesungguhnya yang menggunakan sutra ini hanyalah orang yang tidak memiliki bagian kelak di akhirat, yaitu orang-orang kafir. Hanyalah orang-orang kafir yang kelak tidak memiliki bagian di akhirat, makanya mereka jadikan dunia ini bagaikan surga, padahal nikmatnya tidak seberapa. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulal. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah yang tercampur dengan kain sutra tersebut, menerima hadiah kain tetapi tercampur dengan kain sutra tersebut. Farsala ila Umar bihullatin. Maka salah satu dari kain sutra tersebut beliau kirim kepada Umar, maksudnya sebagai hadiah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut karena tidak mesti diterima kemudian digunakan. Bisa saja diberikan kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebagian kepada Umar. Faqal, maka apa kata Umar? Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta? Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku menggunakan kain sutra ini padahal engkau telah mengatakan seperti yang engkau katakan dahulu? Yaitu apa? Tidak ada yang menggunakan pakaian ini kecuali orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam u'tikaha litalbasaha." Sesungguhnya aku tidak memberikan sutra ini untuk engkau gunakan. Walakin tabi'aha au taksuha. Akan tetapi hendaklah engkau jual atau engkau pakaikan kepada orang lain. Farsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Maka Umar mengirimkan pakaian sutra tersebut kepada keluarganya di Makkah sebelum keluarganya tersebut masuk Islam. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah dibolehkan melakukan transaksi jual beli di sekitar masjid atau di sekitar pintu masjid. Ya. Karena ini yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama tentunya tidak mengganggu orang yang sedang sholat atau perjalanan orang menuju tempat sholat. Iya. Kemudian hadis yang mulia ini dengan jelas sekali menunjukkan bahwasannya sutra itu haram bagi laki-laki. Haram bagi laki-laki. Dan itu adalah pakaiannya orang-orang kafir. Namun dibolehkan bagi wanita. Iya. Dibolehkan bagi wanita. Demikian pula hadis ini menunjukkan bolehnya menghadiahkan sutra kepada seseorang. Tetapi bukan untuk dia pakai apabila dia orang yang haram memakainya. Boleh dia jual lagi, boleh dia berikan hadiah kepada istrinya misalkan. Iya, dan seterusnya. Jadi itu tujuan memberikan hadiah kepadanya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu bolehnya memberikan hadiah kepada orang musyrik. Nah ini yang menjadi sisi pendalilan di dalam hadis ini. Bolehnya memberikan hadiah kepada seorang musyrik. Ini yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memberikan hadiah kepada keluarganya yang masih musyrik. Tapi dengan syarat itu tadi. Dia bukan orang yang ikut-ikutan memerangi Islam. Iya. Maka, salam. Apabila kepada orang musyrik secara umum dibolehkan, kepada keluarga dan kepada orang tua tentu lebih dibolehkan lagi. Ini sisi pendalilannya. Jadi di dalam hadis ini terkandung kebolehan memberikan hadiah kepada orang tua kita meskipun dia kafir, bahkan kepada seluruh orang-orang kafir dibolehkan. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, anjuran mengenakan pakaian yang paling bagus ketika sholat Jumat. Ya, ketika sholat Jumat. Demikian pula ketika menjamu tamu atau menghadapi utusan-utusan yang bertemu dengan kita. Ya, ini yang sudah dipahami para sahabat dari kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Demikian pula pelajaran yang terkait dengan bab kita, yaitu bolehnya menyambung hubungan kekeluargaan dan bersikap baik kepada kerabat-kerabat yang kafir. Ya. Dan bahkan bisa jadi hal itu adalah metode untuk menarik mereka masuk Islam. Ya. Di sini dikatakan Umar memberikan hadiah padanya sebelum dia masuk Islam. Berarti ada kemungkinan setelah itu dia masuk Islam. Ya, dan ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menggunakan harta atau memberikan hadiah, memberikan bantuan dan pertolongan untuk menarik mereka masuk Islam. Ya. Walhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik